Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada pelajaran kita yang lewat dari kitab Mutamimah Al-Jurumi ya, kita membahas al-kalimatu wa anwa'uha. Nah, barakallahu fikum. Dan disebutkan bahwasannya pengertian kalimah adalah qaulun mufradun wa hiyasmun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Kemudian setelah itu kita masuk ke matan berikutnya, falismu. Falismu yu'rafu bil isnadi ilaihi. Nah, sampai situ ya. Nah, silakan dibaca ulang Mas Abdul Aziz. Falismu yu'rafu. قال المصنف رحمه الله تعالى فالاسم يعرف بالإسناد إليه وبالخفض وبالتنوين وبدخول الألف واللام والفعل يعرف وحروف الخفض وحروف الخفض. نعم حسب cukup. بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله فالاسمو yu'rafu bil isnadi ilaihi. Isim diketahui, dikenal dengan isnad ilaihi. Nah, telah lewat arti dari isnad ilaihi dan penjelasannya. Qala wa bil khafdi, dan dengan khafat. Nah, lihat catatan lagi. Wa yuradifuhul jarru. Nah, dan jar menyamai khafat. Maksudnya bahasa lain untuk khafat adalah jar. Nah, dan khafat ini istilah yang dipakai oleh ulama ahlul kufa, oleh orang-orang kufiyin, ulama kufa, adapun jar oleh ulama ahlul basrah. Artinya sama, khafat atau jar artinya sama. Apa itu? Nah, lihat catatan lagi. Wal muradu bihil kasratu, maksudnya adalah kasrah. Artinya apa? Isim diketahui dengan kasroh. Jika kata tertentu menerima harokat kasroh, berarti dia itu isim. Nah, itu ya. Kenapa? Karena fi'il tidak bisa kasroh. Fi'il tidak bisa kasroh. Antum cari fi'il madi, cari fi'il mudhari', enggak ada kasroh di situ. Nah, kecuali kalau kasrohnya bukan kasroh harokat asli pada fi'il, itu ya. Kalau kasroh asli enggak ada pada fi'il madi dan juga enggak ada pada ilmu dhore. Seperti antum mengucap doroba, ada enggak? Enggak ada. Seperti antum mengucap yadribu. Doma kan? Atau kita tasrif doroba, doroba, dorobu. Dorobat, dorobata, dorob. Nah, dorobta, dorobtuma, dorobtum. Dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobtu, dorobna. Nah, di situ enggak ada kasroh. Nah, bagaimana dengan dorobti? Kasroh bukan? Pada taknya kasroh bukan? Kasroh. Namun taknya itu bukan fi'il. Taknya itu isim, isim domir. Yang kita bahas apa di sini? Yang tadi yang kita sampaikan, fi'il tidak mungkin kasroh. Karena kasroh itu tanda bagi isim. Nah, maka pada yang kita tasrif tadi, doroba sampai dorobna, nam harakatnya apa itu? Harakat fi'il. Ada yang mengatakan semuanya adalah fathah, ada yang mengatakan harokatnya fathah dan sukun, doma, fathah sukun doma. Mengerti antum? Nah, kita pegang apa sebidol ya. Ya. Fil kitabi, isim atau fi'il? Isim karena menerima kasroh kan? Atau fi kitabin misalnya? Atau bi kitabin, ini isim. Adapun fi'il maka tidak mungkin menerima kasroh. Artinya fi'il tidak bisa dikasroh. Kecuali kalau kasroh tersebut bukan kasroh asli. Nah, tadi dicontohkan, contohnya apa? Doroba. Doroba, lihat. Dorobu. Lalu dorobat. Dorobata. Apa? Dorobna. Lalu dorobta. Dorob tuma. Lalu dorobtum. Lalu dorobti. Lalu dorob tuma. Dorob tuna. Lalu dorob tu. Dorobna. Nah, untuk melihat di sini ba-nya nih, fi'il kan berarti fi'il madi apa ini? Dot, rot dan ba. Ya, berakhiran apa? Fathah kan? Doroba, doroba. Apa berakhiran apa? Fathah. Dorobu apa ini? Doma. Dorobat. Fathah. Dorobata. Fathah. Dorobna. Sukun. Dorob. Apa ini? Dorobta. Apa ini? Sukun. Dorob tuma. Sukun. Dorob tum. Sukun. Dorob. Ti. Sukun. Dorob tuma. Sukum. Dorob. Tuna, sukun, dorob tu, sukun, dorob na, sukun. Nah, ini berarti fi'il pada madi hanya fathah, doma atau sukun. Nah, itu kan? Berarti tidak ada kasroh, kan? Ya enggak, ada kasroh. Maka ketika antum baca dorob ti, ini sudah bukan fi'il, ini adalah isim. Harokatnya itu sudah isim, isim domir. Nah. Isim domir, meskipun isim domir ketika bersambung dengan fi'il seperti satu kesatuan, seperti satu kesatuan. Namun hakikatnya adalah dua kata, yaitu fi'il dan isim kan itu. Maka fi'il semuanya harakatnya semuanya tidak ada yang kasroh. Yaitu apa ini? Doma, fathah atau sukun. Ya. Nah, kalau menurut pendapat pertama, kalau menurut pendapat kedua. Fi'il ini semuanya, semuanya ini fathah ini. Tidak di atas sampai bawah semuanya fathah. Dorobu ini asalnya fathah. Hanya fathahnya dirubah menjadi doma karena harokat munasabah dengan wawu. Wawu enggak cocok sebelumnya fathah. Enggak bisa, enggak cocok kalau kita baca dorobau. Sehingga diganti menjadi doma. Begitu juga yang apa ini? Dorobta. Asalnya adalah dorobata. Hanya saja mereka benci dalam satu kata itu ada fathah berturut-turut, empat fathah atau lebih, maka satunya disukun menjadi dorobta, asalnya dorobata. Nah, sehingga menurut pendapat kedua semuanya mabni alal fathi, semuanya mabni alal fathi ya. Kalau ini fathahnya fathah dohiro yang doroba atau doroba, yang dorobu fathahnya fathah mukodaro, yang dorobta dan teman-temannya ke bawah fathahnya fathah muqaddaro. Nah, syahidnya apa di sini? Syahidnya yang antum harus pahami tidak ada kasro pada fi'il. Naam. Begitu juga pada fi'il mudhari yadribu. Ya, yadribu, yadribani. Yadribani. Naam. Yadribuna. Nah, barakallahu fikum. Di sini juga tidak ada kasroh dalam artian apa? Karena nun di sini sudah menjadi alamat rafa'nya pada nun dan pada wawu dan juga pada tribuna pada nunnya. Nah, tadi disebutkan kita kembali ke fi'il madhi lagi. kecuali kalau kasrohnya tidak asli, seperti kasroh karena ketemu dua sukun, dorobat, ya, dorobat, dorobat almar'atu, wanita itu memukul, dorobat almar'atu zaidan, ya, ketika fa'ilnya setelah dorobat ini ada bersukun, apa namanya, ada al, maka ketemu dua sukun, yaitu sukun pada ta'nis, kemudian sukun berikutnya pada sukun lam, al-mar'ah di sini. Karena hamzah wasal ketika di tengah antar kata dianggap tidak ada, maka ketemu dua sukun. Karena ketemu dua sukun, maka ta'nya dikasroh, dorobatil mar'atu, dorobatil mar'atu. Nah, dan ini sukun di sini masih sukun pada isimnya, ya, apa? Pada, bukan isim, pada alamat taknisnya, dorobat, dorobat taknya ini alamat taknis. Nah, didatangkan untuk fi'il sebagai alamat taknis, ketika itu dikasro. Nah, ini dianggap bagian daripada fi'il, alamat taknis dianggap bagian daripada fi'il. Namun ketika kasro, kasronya bukan kasro asli. Kasro apa ini? Kasro aridho, kasro yang muncul karena sebab. Sebab apa? Sebab ketemunya dua sukun. Karena sebab ketemu dua sukun. Nah, ya, kita kembali lagi ke inti pembahasan, yaitu khafat atau jar itu hanya pada fi'il, hanya pada isim, ya, hanya pada isim, tidak pada fi'il. Qala wa fi tanwin, dan dengan tanwin, yaitu tanda isim berikutnya adalah dengan tanwin. Catatan kaki tadi belum selesai, ya, kita baca lagi catatan kaki. Wal muradu bihil kasratul lati yuhdithuha amilun, yuhdithuha amilul khafzi, amilul khafzi. Yang dimaksud dengan kasrah, yang dimaksud dengan jar adalah kasrah yang diadakan, didatangkan oleh amil khafat, oleh amil khafat fi akhiril kalimah, di akhir kata. Nahwu bismillahirrahmanirrahim. Nah, sahihnya mana yang dikatakan dengan jar, yang dikatakan dengan isim dan tandanya jar pada bismillahirrahmanirrahim? Nah, semuanya, ya, semuanya bismi. Pertama adalah ismun. Ismun adalah isim. Kenapa? Karena bisa menerima kasrah, ismun. Yang kedua, Allah lafzul jalalah. Yang ketiga, ar-rahman. Yang keempat, ar-rahim. Artinya pada contoh ini bismillahirrahmanirrahim menunjukkan semuanya adalah isim. Kenapa? Karena bisa di kasroh, karena menerima kasroh. Nah, itu syaitnya. Semuanya adalah isim. Yang pertama adalah ismun, yang kedua Allah lafzul jalala, yang ketiga ar-rahman, yang ketiga, yang keempat ar-rahim. Nah, yang ismun di situ dibuang hamzah wasalnya, ya. Asalnya adalah ismun. Bismillah itu asalnya ismun. Nah, hamzah wasalnya dibuang karena kasli kasrati istimal, karena sering dipakai. Kemudian wa bi tanwin, yang ciri-ciri berikutnya adalah dengan tanwin. Artinya tanda isim berikutnya adalah tanwin. Seperti antum mengucap kitabun, itu adalah isim karena ada tanwin. Muslimatun adalah isim. Kenapa? Karena bisa ditanwin. Apalagi contoh lain, kulun, ba'dun adalah isim karena ada tanwin. Naam. Barakallahu fikum. Hina idhin atau sibawihin, sohin, nah, itu isim. Kenapa? Karena bisa di tanwin. 6. Lihat nomor 2 catatan kaki. Huwa nunu, huwa nun tasbutu lafzan la khatan. Tanwin adalah nun yang ada secara lafaz, tidak secara tulisan. Ai tujatu fin nutqi la fil kitabah. Artinya ada pada lisan, tidak pada tulisan. Nah, contoh salamun qawlam mirabbil alamin, mirabbir rahim. Salamun qawlam mirabbir rahim. Salamun isim atau fi'il? Apa tandanya? Tanwin. Berupa tanwin doma. Qawlan isim atau fi'il? Apa tandanya? Tanwin berupa fathah. Min isim bukan? Mirabbir rahim bukan, nanti akan datang penjelasannya. Min ini huruf jar. Rabbin. Isim bukan? Isim. Apa tandanya? Tanwin kasroh ya, tanwin kasroh. Atau disebut dengan kasrotain, domatain, fathatain. Singkatnya tanwin kasroh yang Rabbin. Rahim, isim bukan? Apa tandanya? Tanwin kasroh. Naam. Barakallahu fikum. Apa yang dimaksud dengan nun nun nun nun tathbutu lafzan la khatan? Nun yang ada pada lafaz tidak secara khat. Antum lihat salamun. Nah itu maksudnya salamun. Antum lihat yang bawah yang atas penulis salamun tanwin ya. Dalam bacaan seperti ini, salamun, berakhiran nun sukun. Iya kan? Berakhiran nun sukun, salamun. Ini yang disebut dengan tanwin adalah nun yang ada secara lafad, tidak secara tulisan. Nah ini seperti ini. Ada secara lafad, salamun. Nunnya ada, salamun. Secara lafad, namun secara tulisan tidak ada. Karena ditulisnya begini, ditulisnya double doma. Bukan tulisan berakhiran nun. Nah, barakallahu fikum. Dan ketika ketemu kata yang belakangnya sukun, maka nun yang ada secara lafat tidak secara tulisan ini dihidupkan. Karena dianggap ketemu dua sukun. Sukun. Seperti apa contohnya? Contoh yang sering keluar dalam Al-Qur'an atau di hadis di lainnya. Yauma idinil haq. Hah? Yauma idinil haq. Yauma idin. Ah iya. Tulisannya begini ya, yauma idzin. Tanwin kasroh kan? Lalu al-haq. Yauma idzin ini kalau ditulis secara lafaz begini, yauma idzin berakhiran nun sukun kan? Lihat tulisan papan tulis. Lalu setelah itu al-haq. Al-haq di sini ada hamzah wasl ya. Menjawab soal ketika di tengah antar kata dianggap enggak ada, hilang kan? Ketemu enggak dua sukun? Ketemu dua sukun, maka nunnya dihidupkan. Yauma idinil haq. Yauma idinil haq. Yang tadinya yauma idin al haq. Al haqqu. Ketika dibaca sambung, yauma idinil haqqu. Yauma id al haqqu. Yauma id di waqaf. Al-haqqu menjadi dibaca wasal yauma idinil haqqu. Syahidnya apa? Syahidnya isim tandanya adalah menerima tanwin. Yang tanwin ini ibarat dari nun sukun secara lafaz tidak secara tulisan. Ada secara lafaz tidak secara tulisan. Yang nun sukun ini yang secara lafaz ini hidup ketika dibaca bacaan wasol, itu ya dalam Al-Quran banyak seperti itu, hidup ketika dibaca bacaan wasol. 6. Barakallahu fikum. Ya kita lanjutkan. Wa bidukhulil alifi wal lami wa khurufil khafzi. Ya, tanda berikutnya adalah dengan masuknya alif dan lam. Tanda berikutnya yaitu masuknya alif dan lam. Lihat catatan kaki nomor 3. Ai biqabuli dukhulihima alaihi min awalihi, yaitu menerima masuknya alif dan lam di awal kata. Wa huwallazi, contoh nahwu wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Kembali ke bitanwin tadi, tanwin di kitab lain nanti antum akan mendapatkan pembagian tanwin ya. Pembagian tanwin Nah, ada yang namanya tanwin tamkin, ada tanwin tankir, ada tanwin iwad, ada tanwin muqabala, ya, ada juga tanwin lainnya. Nah, itu nanti antum bisa dapati di kitab yang lain insyaallah. Tentang macam-macam tanwin, tentang macam-macam tanwin. Ada yang disebut dengan tanwin apa tadi? Tamkin. Ada disebut dengan tanwin tankir. Ada tanwin iwad. Ada tanwin muqabala dan juga tanwin lainnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya kita baca wa bidkhulil alifi wal lam, dan isim dikenal diketahui dengan masuknya alif dan lam. Artinya jika ada al pada kata, maka kata itu adalah isim. Jika kata tertentu beral, maka kata itu adalah isim. Seperti kitabun menjadi alkitab. Berarti kitabun ini isim bukan? Isim. Kolamun, bisa enggak masuk al? Menjadi al-kolamu. Berarti kolamun ini adalah isim. Itu maksudnya. Baitun, bisa enggak masuk al? Menjadi al-baitu. Berarti baitun adalah isim karena masuk padanya al. Ya, kita lanjutkan baca catatan lagi. Ai biqabuli dukhulihi ma alihi min awalihi, yaitu bisa menerima masuknya al di awal kata. Contoh, wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Mana yang dimaksud dengan isim pada contoh di situ? Yaitu dari sejak alladzi, ya. Al pada isim mausul menurut pendapat yang kuat adalah isim, tanda bagi isim. Kemudian al-lail juga isim. Yang lam bertasdid itu ibarat dari dua lam, ya. Lam bertasdid pada lail ibarat dari dua lam. Lam pertama sukun, lam yang kedua berharokat. Yang asalnya adalah lailun, kemasukan al menjadi al-lailu. Nah, kemudian an-nahar, kemudian as-syams, kemudian al-qamar, semuanya adalah isim. Apa buktinya? Karena kemasukan al. 6. Barakallahu fikum. Nah, di sini ada tanbih tentang bidukhuli alif wa lam, ada tanbih. Apa tanbihnya? Tanbihnya ibarat yang baik adalah mengucapkan bidukhuli al. Masuknya al. Gini. Antum lihat, bukan alif dan lam, namun al. 6. Dan ini disampaikan oleh para ulama seperti Ibn Hisham rahimahutaala dalam kitab beliau Sudur Adz-Dzahab. Beliau berkata, yaitu Ibn Hisham rahimahullah di kitab beliau Sudur Adz-Dzahab, syarah Sudur Adz-Dzahab, ya. Beliau berkata, ya, kita baca arti bahasa Indonesianya. Takbir penyebutan al lebih utama daripada penyebutan istilah alif dan lam. Sebab padahal, yaitu huruf istifham, hal, antum lihat depan tulis huruf istifham, qad, harfu tahqiq, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, kata beliau, sebab padahal huruf istifham tidak disebut ha dan lam, enggak dikatakan ha dan lam, namun dikatakan hal harfu istifham itu. Nah, dan juga pada bal, kata beliau, dan juga pada bal. Bal harfu idrob. Bal harfu idrob, huruf idrob. Nah, dan juga pada bal tidak disebut ba dan lam. Kita tidak memberi nama ini ba dan lam. Itu, ya. Apa yang kita katakan? Bal. Bal gitu. Nah, barakallahu fikum. Sampai akhir perkataan beliau. Nah, maka kenapa pada alkitab, al kan dikatakan alif dan lam, iya enggak? Maka kita katakan ini adalah al. Seperti kita mengucap hal, bal, kod. Nah, itu, ya. Seperti kita mengucap hal, bal, dan kod. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullah. Ibnu Malik di kitab beliau 6 syarah At-Tashil, beliau berkata, telah masyhur di kalangan pendapat ulama mutaakhirin, ta'rif adalah lam. Lam saja, dan mereka mentakbir menyebutkan dengan alif dan lam, meninggalkan takbir yang utama yaitu al. Karena itu Ibnu Jini berkata, Al-Khalil, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ya, imam ahli sastra bahasa Arab, Al-Khalil memberi nama al dan tidak menyebut alif dan lam, sebagaimana tidak dikatakan qad dengan kata qaf dan dal, sebagaimana pada qad tidak dikatakan qaf dan dal. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini berarti lebih kuat lagi perkataan Ibnu Malik ya, Imam Nahu beliau. Nah, jadi apa yang terbaik dikatakan? Apa baiknya? Bidukhuli al ya. Dengan dukhul al, masuknya al. Dan juga ketika antum mengibaratkan dengan masuknya alif dan lam, terkesan ini adalah alif. Padahal kenyataannya alif bukan ini, Alkitab yang ana tulis pakai spidol ini. Ini alif bukan? Ini hamzah wasol bukan alif. Dan beda antara hamzah wasol dengan alif. Apa bedanya? Kalau alif tidak mungkin menerima harokat. Ya. Kalau hamzah, baik hamzah wasol atau hamzah qati bisa menerima harokat. Kan itu? Nah. Karena itu kalau dikatakan Alkitab, alif, lalu lam, maka bagaimana bisa menerima harokat kalau dikatakan sebagai alif? Nah, maka yang tepatnya apa? Dia itu adalah hamzah wasol. Kita cukup katakan al. Itu cukup katakan al. Nah, itu ya. Dan para ulama ketika menyebut al dengan mengatakan alif dan lam itu bukan secara hakikat. Bukan secara hakikat, namun mimbab tajawuz atau mimbab majaz. Yaitu penyebutan kata bukan pada maksud yang sebenarnya. Nah, dan hamzah wasal ini disebut dengan alif, kenapa? Karena dari sisi bentuk saja. Bentuknya sama dengan alif. Itu ya, bentuknya sama dengan alif. Yang sama-sama bentuknya itu tongkat. Namun hakikatnya dia itu hamzah wasol. Nah, hakikatnya dia adalah hamzah wasol. Nah, karena itu pula dalam huruf hijaiyah yang jumlahnya 29 huruf, huruf pertama itu bukan alif. Meskipun sering dibaca alif oleh para pengajar tajwid. Lihat, yang pertama adalah hamzah, ba, ta, tha. Nah, apalagi jim, ha, kha dan seterusnya kan. Nah, mereka mengatakan alif, ba, ta, tha, jim. Kemudian setelah itu mereka ngasih contoh, kita kasih harokat. Dibacanya apa? A, ba, ta, tha, ja, ha, kha. Bertentangan dengan ucapan sebelumnya. Tadi sebelumnya berkata alif, ba, ta. Setelah itu dikasih harokat A, ba, ta. Nah, kalau muridnya kritis, kenapa alif bisa terima harokat? Dibilang abata. Tadi dikatakan alif. Iya enggak? Nah itu. Berarti dia itu bukan alif. Apa itu? Hamzah. Buktinya antum membaca abata. Andaikan alif enggak mungkin dibaca abata. Berarti apa dia? Hamzah wasol. Nah. Nah. Iya. Kalau dia berkata, lah tapi ustaz saya bahkan ada syekh yang membaca alif, ya jawabannya alif di situ seperti mengucap alif dan lam pada al. Nah itu, tak kembalikan ke situ. Seperti mengucap alif dan lam pada al. Yang asalnya itu dia bukan alif, namun hamzah wasol. Di sini juga seperti itu. Maksudnya adalah hamzah wasol atau hamzah bukan alif. Nah, maksudnya itu ya. Nah, kalau ada yang bertanya lagi, lalu alifnya di mana kalau yang pertama bukan alif? Alifnya sebelum huruf terakhir nih. La, ya, ha, la, ya. Antum baca 29 huruf itu antum dapati nanti ha, la, ya. Yaitu sebelum yang dibaca lam alif ini. Yang dibaca lam alif. Nah, kalau di yang ma'ruf kita kan lam alif hamzah ya. Hurufnya jadi banyak akhirnya. Yang pertama dibaca alif, kemudian sebelumnya ada hamzah lagi. Ya enggak? Lam alif hamzah ya, gitu kan? Maka apa? Huruf ini kita buang, hamzah sebelum ya ini kita buang. Kenapa? Karena sudah ada di situ. Sudah ada hamzah di situ. Di mana ini? Di yang huruf pertama ini yang dikatakan alif itu adalah hamzah. Sehingga letak letak huruf alif sebelum ya ini nih. Sebelum ya, lihat papan tulis. Yang dibaca la. Nah, yang dibaca la. Lamnya ada di huruf sebelumnya. Alif ba ta tsa ja. Alif ba ta tsa jim ha kha da dal zal ra zai sin shin shad dhat ta wa ain gin. Apa lagi? Kaf lam. Kaf. Hah? Fa ko, fa kaf kaf lam. Iya kan? Nah, berarti setelah kaf ada lam. Ini ada, sudah ada lam. Nah, sudah ada lam. Ya, maka ha la ya. Nah, di sini kita enggak katakan lam alif sebab lam sudah ada. Disebut dengan la. Kenapa disebut dengan la? Karena tujuannya menghidupkan alif supaya bisa dibaca. Jadi di situ lam di situ untuk dipinjam saja. Dipinjam untuk bisa membaca alif biar bisa dibaca. Itu tujuannya ya. Nah, jadi lam sudah ada setelah kaf. Kemudian sebelum huruf ya ini adalah alif. Nah, itu. Yang alif ini dipinjami lam sebagai penopang agar bisa dibaca, karena alif ini adalah huruf mad yang tidak mungkin bisa dibaca, huruf mad. Nah, kenapa minjemnya lam, enggak minjem ba atau ta atau tha? Misalnya, ya boleh antum minjem ba, ta atau tha. Kita masukkan ke sini. Ba gitu ya. Ba ya. Nah, cuman ulama enggak memilih huruf ba ini. Kenapa? Karena enggak ada artinya nanti. Kalau yang dipinjem lam ada artinya. La apa artinya? Tidak. Kalau ba apa artinya? Enggak ada. Cari yang ada artinya supaya mudah diingat. Ada artinya la, artinya la nafiyah. Iya enggak? Itu. Nah, seperti kalau antum masukkan ta, enggak ada artinya. Ja juga enggak ada. Ketika bersambung dengan la ada artinya. La. Maka yang dipilih adalah la. Nah, asetnya di sini memahamkan bahwa apa? Bahwa al pada Alkitab, Al-Qalam dan lain sebagainya itu bukan alif, namun dia adalah hamzah yang disebut dengan hamzah wasol. Seperti pada urutan huruf hijaiyah, huruf pertama itu bukan alif, namun hamzah. Kemudian alifnya ya, sebelum ya ini alifnya, sebelum ya yang disebut dengan lam alif. Nah, dan itu juga para ulama mengkritiki ya, ulama zaman dahulu ini para imam, mereka berkata itu la dibacanya bukan lam alif, dibacanya la. Jadi zaman dahulu sudah diingatkan, dibacanya itu la bukan lam alif. Nah, seperti mengucap huruf bal dibaca bal bukan ba dan lam. Nah, itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutan. Nah, ada takbir yang lebih sempurna lagi. Tadi ya, perhatikan. Di buku ini atau di buku yang lain disebutkan apa tadi? Bidukholi alif walam. Takbir ini masih dikritiki. Lebih baik kita mentakbir dengan bidukholi al, gitu ya. Ada yang lebih sempurna lagi, bidukholi harfu ta'rif. Nah, perhatikan. Dengan masuknya huruf ta'rif, dan ini yang dipakai nanti di kitab Al-Mumti' fi ilmin nahwi. Istilah yang lebih baik adalah bidukholi harfu ta'rif. Tanda isim adalah dengan bidukholi harfi ta'rif, dengan masuknya huruf ta'rif. Nah, yaitu kemasukan huruf ta'rif. Jadi istilah yang kemasukan alif dan lam atau kemasukan al, istilah ini masih kurang tepat. Yang lebih tepatnya apa? Kemasukan huruf ta'rif. Huruf ta'rif. Nah, kenapa? Karena huruf ta'rif ulama berselisih. Ada yang mengatakan huruf ta'rif adalah al yang tadi disebut dengan alif dan lam. Ada yang mengatakan lam saja. Nah, itu huruf ta'rif. Ada yang mengatakan lugah lainnya adalah am. Jadi huruf ta'rif ada tiga huruf yang masyhur di mereka. Pertama mereka katakan al, yaitu hamzah wasol dan lam itu satu kesatuan adalah huruf ta'rif, nggak ada tambahannya, gitu ya. Ini pendapat sebagian kecil ulama ya ahli ini. Kemudian pendapat al atau am. Am ini menurut lugo toi atau lugo himyar. Contoh al, alkitab. Kalau kita mengatakan alkitab berarti apa ini? Satu kesatuan al ini adalah huruf ta'rif. Kalau pakai am berarti baca am, am kitab. Itu ya. Rasul bersabda dalam lugoh toi, laisa minambiri, laisa minambiri asyamu fisafar. Kalau lugoh yang ma'ruf, laisa minal biri. Nah, sayidnya apa di situ? Am bukan al. Nah, al kolamu menjadi am kolamu. Ini huruf ta'rif, baik al atau am adalah huruf ta'rif. Al untuk lugoh kebanyakan bahasa Arab, kalau am untuk lugoh toi atau himyar. Nah, itu ya. Pendapat kedua adalah lam saja. Huruf ta'rif adalah hanya lam. Ini pendapat Imam Sibawai dan para ulama ahlu Kufa dan ahlu Basra. Ulama Kufiyun, Basriyun, Imam Sibawai menyatakan huruf ta'rif itu hanya lam. Kemudian didatangkan hamzah wasal, huruf tambahan untuk huruf ta'rif, agar bisa mengucap dengan sukun, sebab lamnya sukun, sehingga diberi hamzah wasol. Nah, ya. Nah, ketika tanda isim itu adalah ketika kita katakan tanda isim adalah alif dan lam, nah, maka apa? Ibarat ini tidak mencakup ulama yang mengatakan am dan juga lam, iya enggak? Ya itu maksudnya gitu. Ketika ada yang mentakbir, membuat istilah tanda isim adalah kemasukan alif dan lam misal. Nah, ibarat ini terlalu banyak kritikannya. Seperti yang tadi disebutkan. Kalau kita katakan tanda isim adalah masuknya al, ini juga masih terkritiki. Kenapa? Karena kalau dikatakan al, nanti ulama yang mengatakan huruf ta'rif adalah lam, maka hamzah tidak masuk, ya kan? Atau yang mengatakan huruf ta'rif adalah am, berarti am ini enggak masuk. Padahal menurut mereka huruf ta'rifnya adalah am, yaitu lugho toi dan lugho himyar. Nah, itu. Barakallahu fikum. Sehingga lebih tepatnya apa? Kemasukan huruf ta'rif agar mencakup al menurut pendapat ulama, sebagian ulama, yaitu seperti pendapat Ibnu Kaisan, pendapat Al-Khalil, nah, dan pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Malik ya, yang mengatakan huruf ta'rif adalah al. Namun kebanyakan ulama Ahlul Basra, Ahlul Kufa, dan pendapat Imam Sibawai, huruf ta'rif itu hanya lam saja, hanya lam saja. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini sebatas pengetahuan tambahan kaitannya dengan istilah yang nanti antum dapati ketika baca kitab Nahu. Mereka katakan tanda isim adalah huruf ta'rif. Di kitab lain antum dapati tanda isim adalah al. Di kitab ini kita dapati huruf tanda isim adalah alif dan lam. Antum sudah mengerti mana yang lebih tepat dalam memberikan ibarat. Nah, gitu ya. Nah, karena yang seperti ini antum dapati di beberapa kitab. Seperti yang sekarang kita baca, tanda isim kemasukan alif dan lam. Ketika antum baca kitab yang lain, tanda isim masuknya al. Di kitab yang lain, tanda isim adalah lam saja, yang lam ta'rif tadi. Nah, ini penjelasannya ada di sini yang apa tadi disebutkan nam. Barakallahu fikum. Ya, kemudian wa hurufil khafdi, dan tanda berikutnya adalah huruf khafat. Artinya apa? Ketika kata tertentu diawali huruf khafat, maka kata tersebut adalah isim. Seperti kitabun atau alkitabu, bisa enggak diawali huruf khafat? Bisa. Kita katakan fil kitab atau bil kitab atau minal kitab, ya. Berarti kitab itu adalah isim. Kenapa? Karena bisa kemasukan huruf khafat, yaitu huruf jar. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini tanda isim yang disebutkan ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Ini adalah tanda isim yang masyhur. Tanda isim yang masyhur, di sana masih terdapat tanda-tanda isim yang lainnya. yang jumlahnya sangat banyak. Imam Suyuti rahimahullah menyebutkan tanda isim itu lebih dari 30. Dalam kitab beliau Al-Asbah wa Nadha'ir fi Nahwi jilid 2 halaman 8-9 beliau menyebutkan bahwa tanda isim itu ada lebih dari 30 tanda. Ya. Beliau meneliti tatabatuha, meneliti tanda-tanda tersebut, dan fawajatuha, aku mendapati tanda tersebut sebanyak fauqa thalathin, lebih dari 30. Nah, yang lima yang dibacakan di sini hanya perwakilan dari tanda isim yang masyhur, yaitu yang lima ini. Nah, ada pertanyaan? Kita pagi ini cukup, kita cukupan sampai di sini ya. Pada pertemuan mendatang insyaallah kita lanjutkan wal fi'lu yu'rafu biqad. Ya, kalau tidak ada, nah maka kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan pagi ini. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.